Ada lagi pertanyaan? Ada. Dia berkata, saya mukim di kota A. Kemudian saya memiliki ada pekerjaan di kota B. Kemudian mendapatkan cuti dari pekerjaan 2 bulan sekali untuk kembali ke kota A. Kondisi pekerjaan di kota B jauh dari pusat kota, lebih tepatnya di daerah pedalaman, di dalam hutan. Ini pertanyaan, apakah amalan sholat di jamaah qasar selama ada di pedalaman selama 2 bulan sudah sesuai dengan syar'i dan perlu ditambahkan untuk pelaksanaan sholat Jumat? Tidak bisa dilaksanakan karena kondisi lingkungan masyarakatnya tidak ada yang melaksanakan sholat Jumat. Ya mungkin kalau tidak ada adzan, tidak ada masjid, otomatis tidak ada masjid atau tidak ada musola, tidak ada dengar suara adzan. Ini diusahakan mungkin di beberapa orang untuk azan. Hingga dia sholat pada waktunya. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, mungkin juga lajnah daimah, itu untuk lebih daripada seorang tinggal lebih daripada 4 hari, maka dia sempurnakan sholatnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, sisa 4, ya, dan sholat masing-masing pada waktunya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Demikian juga pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian juga pendapat kebanyakan mayoritas ulama di zaman sekarang, zaman dahulu dan zaman sekarang. Adapun memang ada di antaranya Syekh Ustaz Tinggi rahimahullah ta'ala dan didukung oleh Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala yang berpendapat lain daripada ini. Jadi bagaimana dengan sholat Jumat? Iya, itu adalah ulama. Kondisinya seperti ini tidak wajib dibantu. Ini seperti ini tidak wajib sholat Jumat. Ini dia sholat zuhur seperti biasa. Iya, karena sholat Jumat itu di mudun. Atau orang yang memiliki tempat yang menetap. Kalau yang tidak tetap seperti ini di tengah dalaman, maka dia sholat zuhur seperti biasa. Kecuali kalau sudah ada pemukiman yang cukup banyak, maka dia ada kan sholat Jumat. Allah Ta'ala al-Sahab Ubilai Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.